diriku dalam segala yang kurasa. Susah senang selalu ada untukku. Kita berbagi suka, telah terbiasa kita berbagi duka, telah terbiasa kita berbagi tawa. Saat menangis pun kita bersama. Kita berbagi suka, telah terbiasa kita berbagi duka, telah terbiasa kita berbagi tawa. Saat menangis pun kita bersama. Kita berbagi.